pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum, Saudara Lun. Berita siang edisi hari ini Senin 28 Maret 2016 dibacakan oleh saya Ahyar dan Kamal. 69 orang tewas dalam bom bunuh diri di Lahore. Orang tua tak imunisasi anak. Pemerintah Uganda berlakukan hukuman penjara. 17 orang jadi tersangka pembakaran rutan Malabero. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syedaralun, sebuah kelompok Taliban mengaku bertanggung jawab akibat serangan bom bunuh diri terhadap umat Kristen yang sedang merayakan Paskah di sebuah taman bermain yang dipenuhi perempuan dan anak-anak. BBC Indonesia melansir, setidaknya sudah 69 orang dinyatakan tewas dan puluhan luka akibat serangan bom bunuh diri di sebuah taman di Lahore, Pakistan. Saat serangan berlangsung, taman itu dipenuhi keluarga yang sebagian sedang merayakan Paskah. Kebanyakan korban adalah perempuan dan anak-anak. Sebuah faksi Taliban menyebutkan merekalah pelaku serangan itu. Presiden Pakistan mengutuk serangan itu dan pemerintah daerah memberlakukan masa berkabung selama 3 hari. Syedaralun, orang tua di Uganda yang tidak memberi imunisasi pada anaknya akan dihukum penjara 6 bulan menurut aturan baru yang disahkan Presiden Yoweri Museveni. Dalam aturan baru tersebut juga anak-anak wajib memiliki kartu imunisasi sebelum bisa mendaftar sekolah. BBC Indonesia melansir, aturan ini diharapkan bisa membantu pemerintah mencapai target imunisasi. Demikian dikatakan Menteri Kesehatan Sarah Acheng Opendi. Beberapa orang tua dan anggota kelompok keagamaan menolak anak mereka diimunisasi. Kampanye imunisasi pemerintah mentargetkan beberapa penyakit yang mengancam seperti polio dan meningitis. Pada 2015, Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperkirakan bahwa di Uganda, 70 dari 1.000 anak akan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun. Syedaralun, Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Brigjen Polisi M. Gufron menyatakan Polda Bengkulu menetapkan 17 tersangka pembakaran dan kerusuhan yang terjadi di rutan Malabero, Kota Bengkulu. CNN Indonesia melansir, 17 tersangka tersebut memiliki peran masing-masing dalam tindak pembakaran rutan. Ada 3 kelompok dalam tindak kerusuhan dan pembakaran ini. Gufron menyebutkan kelompok pertama, yakni pelaku yang diduga melakukan pembakaran rutan Malabero, 2 orang yang diduga melakukan pembakaran tersebut berinisial N dan M. Kebakaran yang menghanguskan seluruh ruang tahanan di rutan Malabero yang berlokasi di Kelurahan Sumur Meleleh, Kota Bengkulu itu terjadi pada Jumat 25 Maret 2016 sekitar pukul 21.30 WIB. Pada peristiwa ini sebanyak 5 orang tewas. Syedaralun, polisi Belgia menembakkan meriam air mata untuk membubarkan kelompok besar pengunjuk rasa yang memasuki secara paksa sebuah lapangan di pusat kota Brussels. Mereka memasuki Place de la Bourse, sementara sejumlah orang sedang memberikan penghormatan di tempat peringatan para korban serangkaian serangan mematikan hari Selasa. BBC Indonesia melansir, polisi huru-hara campur tangan untuk berusaha mengembalikan ketertiban umum setelah kelompok tersebut sempat menantang perempuan-perempuan muslim di kerumunan melakukan salam Nazi dan bersorak. Polisi Belgia juga melakukan 13 penggerebekan dan penangkapan baru untuk ditayangi pada hari Minggu sebagai bagian dari penyelidikan serangan. Seorang pria yang ditahan pihak Belgia dilaporkan telah didakwa terkait serangan di Paris. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Dadang Rusdiana mengatakan kadernya dapat mengundurkan diri apabila menolak mendukung inkumben Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. CNN Indonesia melansir. Dia menuturkan soal dukungan kepada Ahok juga dibahas dalam rapat pimpinan daerah DKI Jakarta. Saat itu perbedaan pendapat sempat terjadi. Namun hal itu dapat diselesaikan dan disimpulkan Partai Hanura mendukung Ahok. Sekretaris Fraksi Hanura ini menyebutkan anggaran dasar dan rumah tangga partai mengatur pemberian sanksi kepada kader yang tidak sejalan dengan keputusan organisasi. Dengan demikian, pimpinan pusat partai yang dipimpin Wiranto nantinya bisa memberikan sanksi kepada kader yang berkeras menolak mendukung Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Saudara Lun, surat keputusan bersama Jaksa Agung Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang melarang penyebaran ajaran Gavatar dinilai sebagai bentuk pelembagaan diskriminasi. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Setara Institut Bonar Tigor Naipospos hari ini. CNN Indonesia melansir. Menurut Bonar, Setara Institut mengecam SKB tersebut karena akan menjadi alat diskriminasi berkelanjutan bagi warga negara. SKB nomor 93 tahun 2016 ini diantaranya mengatur pelarangan bagi mantan dan pengikut untuk menyebar gavatar. SKB juga menjelaskan bila ada mantan pengurus atau pengikut yang menyebarkan gavatar akan diberikan sanksi. SKB gavatar sebenarnya telah kehilangan objek karena gavatar sebagai organisasi telah membubarkan diri. Saudara Lun, PLN wilayah Aceh saat ini mengalami kesulitan cash flow karena tingginya tunggakan rekening listrik masyarakat maupun tunggakan pemerintah. Dari Banda Aceh, Yarmen Dinamika melaporkan. General Manager PLN wilayah Aceh Bob Saril mengatakan sekarang tunggakan rekening listrik di Aceh sebesar Rp115 miliar. Rupiah. Sebanyak Rp73 miliar diantaranya justru tunggakan pemerintah kabupaten kota, persentasenya masih yang terbesar. Meski menyebut tunggakan terbanyak dari kalangan Pemkab dan Pemko, tapi Bob Saril enggan merincikan Pemkab atau Pemko mana di Aceh yang paling besar tunggakannya. Bob Saril hanya berharap agar pembayaran rekening dilakukan per bulan oleh Pemkab dan Pemko, bukan secara triwulan, apalagi per semester. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang, edisi Senin 28 Maret 2016. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.